Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jal yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, sebagaimana sekarang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di raudhatin min riyadil jannah di dunia ini, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini, yaitu majalisul zikr wa majalisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga nanti mengumpulkan kita semuanya di dalam raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga di akhirat nanti. Amin. Ahibati fillah a'azzakumullah. Kita di kesempatan kali ini akan membaca beberapa hadis terkait dengan orang yang pantas untuk menjadi muadzin, kurang lebih demikian ya. Yang sebaiknya menjadi muadzin, bukan berarti yang lainnya tidak boleh gitu ya. Tapi paling tidak akan kita baca di antara beberapa hadis yang perlu kita perhatikan di dalam menunjuk seorang muadzin, terlebih lagi kalau itu adalah muadzin yang tetap. Kalau di masjid yang muadzinnya tidak tetap, ya sudah itu urusan lain, ya. Urusan lain. Tayyib. Hadis yang kita baca sekarang ini hadis yang ke-153. Kalau dalam urutan kitab saya, barangkali dalam cetakan yang lain nomornya berbeda. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Utsmana ibn Abi al-As, dari Utsman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, wahai Rasulullah, jadikan aku imam bagi kaumku. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, anta imamuhum, kamu jadi imam mereka. Ditunjuk, benar ditunjuk menjadi imam kaumnya. Kemudian Nabi berpesan ketika menjadi imam, wattadi bi'at'afihim, dan perhatikan yang paling lemah di antara mereka, kondisi mereka, kondisi makmum, kondisi kaum kalian. Perhatikan, kalau kaum menjadi imam, perhatikan yang paling lemah di antara mereka, kata Nabi. Nah, kemudian Nabi berpesan, wattakhil muadzinan, dan angkatlah seorang muadzin, angkatlah seorang adik muadzin, la ya'khudhu ala adhanihi ajran, angkatlah seorang muadzin yang dia tidak mengambil upah atas azannya. Tidak mengambil upah atas azan yang dia lakukan. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, akhrajahul khamsah, hadis ini dikeluarkan oleh lima imam, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wahassanahu Tirmizi, dan al-imam Tirmizi menghasankannya, fassahahahu al-hakim, dan al-hakim juga mensahihkannya. Tirmizi menghasankan dan al-hakim mensahihkan. Tayyib. Ini hadis yang pertama yang kita baca. Ya. Sebelum kita membahas terkait dengan pembahasan kita tadi, yaitu yang pantas sebagai muadzin. Ya. Hadis ini, ahibati fillah azzakumullah, hadis terkait dengan beberapa orang yang utusan dari kaum Thaqif, ya, dari penduduk Taif, pada tahun ke-7 Hijriah. Ada beberapa utusan dari kabilah Thaqif, ya, dari penduduk Taif, datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, belajar kepada Nabi. Maka Nabi alaihissalatu wassalam membuatkan semacam tenda di salah satu sisi masjid untuk tinggalnya mereka, agar mereka belajar Al-Quran, ya, dan belajar ilmu-ilmu yang lain dari Nabi alaihissalatu wassalam. Di antara mereka ada tadi, yaitu Utsman Ibn Abil As Al-Thaqafi. Di antara utusan dari Taif tadi itu adalah Utsman Ibn Abil As. Yang beliau ini adalah yang paling muda sebenarnya. Yang paling muda. Tapi yang juga kemudian paling banyak mengambil Al-Quran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Paling banyak mengambil Al-Quran, paling banyak menghafalkan Al-Quran dari Nabi alaihissalatu wassalam dan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Kemudian setelah Nabi alaihissalatu wassalam melihat bahwasannya Utsman ibn Abil As ini orang yang paling menonjol di antara orang-orang yang datang itu, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat beliau menjadi, bukan hanya menjadi imam tadi, ya, selain menjadi imam bagi kaumnya, juga menjadi pemimpin di situ, ya. Memimpin daerah Taif. Jadi, ya, gampangannya gubernur Taif gitu lah, ya. Nah, paling muda padahal ketika itu. Tapi ya karena yang paling berilmu di antara mereka. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita tadi, atau sebelum itu, ya, bisa kita ambil pelajaran di sini. Kalau melihat dari hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, rahimahullahu ta'ala, Utsman ibn Abil As menyampaikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam agar menjadikan beliau menjadi pemimpin, menjadi imam gitu, ya, menjadi imam. Jadi kan tadi Utsman ibn Abil As mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ija'alni imam qaumi. Wahai Rasulullah, jadikan aku, ya, imam terhadap kaumku. Minta apa, ya, kedudukan. Mungkin perlu kita sedikit ambil pelajaran dari sini. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu ta'ala di sini, terkait dengan minta jabatan. Minta kedudukan. Ini kan kayak meminta jabatan. Kata beliau di sini, ya, hadza talabu laysa min talabil wilayah al-mazmum. permintaan menjadi pemimpin di sini itu bukan minta untuk, bukan permintaan yang tercela, ya. Bukan kekuasaan yang tercela atau kepemimpinan yang tercela, bukan. Alladzi yuradu bi al-istila'u 'alal nas. Pemimpinan yang tercela itu kan kepemimpinan yang dia itu ingin menjadi penguasanya manusia, itu yang tidak baik, tidak boleh. Ya. Menguasai manusia. Tapi ini kan bukan mencari kedudukan, mencari derajat, ya. Talabul al-jah wal mansib. Wa innama talaba hadhihi al-wilayah liyahsula lahu ajraha wa thawabaha. Beliau meminta kedudukan ini maksudnya adalah untuk mendapatkan pahalanya. Untuk mendapatkan pahala sebagai imam. Nah. Fabihadha yakunu at-talabu wajihan mahmudan. Maka permohonan ini pun permohonan yang terhormat dan permohonan yang terpuji. Karena memang permintaannya adalah untuk mendapatkan apa namanya pahala daripada pahala daripada imam menjadi imam. Nah, para ulama berselisih pendapat terkait dengan keutamaan antara lebih utama mana menjadi imam dengan menjadi muadzin. Khilaf. Alhamdulillah mungkin barangkali nanti pembahasannya bu malah menyimpang dari pembahasan. Jadi, ala kulli hal banyak di antara para salaf yang mereka misalkan ya sebagian salaf ketika mereka bersama dengan kaum minta untuk menjadi muadzin, saya yang menjadi muadzinnya misalkan. Nah, dan yang semisalnya barangkali nanti insya Allah akan kita bahas tersendiri dalam masalah yang apa dalam kesempatan yang lain. Taib. Jadi terkait dengan meminta kedudukan di sini tidak semuanya itu tercela. Di sini poin berikutnya kata Al-Lamah Al-Qasam rahimahullahu taala, "Idza kana al-insanu ya'lam min nafsihi al-kafa'ah ya wal qudrah 'ala al-'amal." Jika seseorang itu mengetahui dirinya itu memiliki kecukupan dan kemampuan untuk melakukan sebuah tugas, seorang melihat dirinya cukup dan mampu mengemban sebuah tugas, wa anna ghairahu la yakumu maqamahu wa la yasuddu makanahu, sementara yang lain melihat orang lain itu tidak ada yang bisa menggantikan posisi dia ya, dan tidak bisa menutup kedudukan itu. Melihat yang lain, tidak mampu dari sisi ilmu kurang, dan seterusnya seperti tadi. Nah, melihat dirinya mampu, melihat orang lain tidak mampu, tidak ada yang mampu di situ. Faya ta'ayyan alaihi talab. Maka bahkan, kata beliau sini, bahkan sudah tuntutan itu mengarah langsung kepada dia karena dia satu-satunya yang mampu. Likaunihi fardhu ainin alaihi, karena itu menjadi fardhu ain buat diri. Ketika yang lain tidak mampu, dia hanya mampu satu-satunya. Bahkan yang fardhu ain itu buat dia. Dia yang harus mengemban tugas itu. Karena hanya dia yang mampu. Nah, wa min dzalika, yang termasuk seperti ini, talabu Yusuf alaihi salatu wassalam al-wilayah. Contoh yang lain kata beliau, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang meminta ya kepemimpinan ketika itu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-55, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nabi Yusuf ya kepada sang raja ketika itu. Qala ja'alni 'ala khaza'inil ardi inni hafizun 'alim. Jadikanlah aku, kata Nabi Yusuf, 'ala khaza'inil ardi, sebagai khaza'inil ardi, yang mengurusi terkait dengan khazainil ard, ya, perbendaharaan bumi, menjadi bendahara negara, kayak gitulah ya, kurang lebih. Nah, menteri keuangan, nah, barangkali kayak gitu. Yang mengatur perekonomian, atau menteri ekonomi. Khazainil ardi. Kenapa? Inni hafizun alim. Karena aku, nah, adalah orang yang hafiz, yang bisa menjaga harta, menjaga amanah, menjaga harta, dan alim, memiliki ilmu dalam masalah pengurusan ini. Maka ketika beliau merasa, menganggap, menilai orang yang lain itu tidak tahu, karena terkait dengan sebagaimana kisah yang ma'ruf, ya, terkait dengan yang akan terjadi, ya, setelah beliau mentakbirkan mimpinya sang raja, ya kan, beliau menyarankan demikian, nah, karena beliau yang tahu strateginya, beliau sendiri yang pantas untuk menjalankannya. Nah, boleh. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meminta kedudukan ketika itu. Karena memang yang pantas. Nah, kata Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu ta'ala, fa'innahu ro'a iktisada Misra mutaraddiyan. Karena ketika itu, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam melihat perekonomian Mesir itu sedang ambruk, sedang turun. Wa ra'a fi nafsi quwwatan wa qudratan ala islahihi wa hifdzihi. Dan beliau melihat diri beliau itu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperbaiki dan menjaga perekonomian Mesir tadi. Fa talabuhu li hadhihi al-ghaya asy-syarifah. Maka fa talabuhu li hadhihi al-ghaya asy-syarifah. Maka permintaan beliau menjadi tadi, ya, bendahara negara yang atas misalnya itu merupakan dengan tujuan apa? Ghaya yang syarifah. Tujuannya itu adalah tujuan yang mulia untuk membangkitkan perekonomian negeri. Nah, jadi ini syaratnya, yang lain itu, ya, tidak memiliki kemampuan, dirinya merasa mampu. Baik. Kemudian ahibati fil azakumullah, ya. Dalam hadis tadi kita juga mengambil pelajaran, ya. Kata beliau di sini yustahabbu lil imam mura'atu, ya, halil adduafa wal musinnin wal ajza. Seorang imam itu disunahkan untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah, ya, dari makmumnya. Orang-orang yang sudah kesepuan, ya, orang-orang yang barangkali memiliki penyakit dan semisalnya, ya, memiliki kekurangan fisik dan semisalnya, fala yasyuku alaihim bituli salah, maka jangan mempersusah mereka dengan memperpanjang sholat, watulil intizar laha, dan jangan mempersusah mereka dengan memperbanyak menunggu sholat. Sholat iswi teman imamnya rametu-metu, ya kan? Ternyata imamnya makan dulu, mandi dulu. Ah, yang lainnya nunggu lama teman. Ya. Nah, wa inna ma yura'i hal al-du'afa, nam al-du'afa wal-ajizin. Akan tetapi hendaknya, ya, dia itu memperhatikan kondisi orang-orang yang lemah. Nah, tadi berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Utsman ibn Abil As, waqtadi bi'adafihim, perhatikan yang paling lemah di antara mereka. Nah, kemudian ahibati fillah azzakumullah, yang terkait dengan pembahasan kita kali ini terkait dengan masalah azan, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam tadi, wattakhidh muadzinan, dan angkatlah seorang muadzin. Salah satu kriteria yang disampaikan di sini, la ya'khudhu ala adzanihi ajran, yang tidak mengambil upah dari azannya itu. Tidak boleh mengambil upah. Nah, baik. Kita baca penjelasan Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu ta'ala terkait dengan poin ini. Kata beliau, ikhtiarul mu'adzin al-amin. Ya, ikhtiarul mu'adzin al-amin. ada faedah dari hadis ini, perlunya memilih muadzin yang amanah. Alladzi yuadzin liwajhillahi ta'ala ya, wa talabi thawabi. Yang dia itu azan untuk mengharapkan wajah Allah dan untuk mendapatkan pahala jarinya. Pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Larrajulul ladzi la yu'adzin illa li ajli aradin minat dunya. Bukan seorang yang dia itu tidaklah azan kecuali untuk mendapatkan ya, bagian daripada dunia. Mendapatkan kenikmatan dunia. Fahadhi ibadatun jalilatun. La yufarrid fi thawabiha li ajli dunya. Ini adalah ibadah yang sangat mulia. Tidak sepantasnya ya menyepelekan apa namanya pahalanya, menganggap rendah pahalanya dengan harapan untuk mendapatkan dunia. Itu kan berarti seolah-olah menyepelekan pahalanya karena lebih mementingkan balasan duniawi. Tayyib, nah ini kemudian. Amma idza akhadha al-ji'ala wa rizqi. Nah, akhadha al-ji'ala wa rizqa min baitil mal. Adapun jika mengambil ya, semacam hadiah atau pemberian dari baitul mal ya, kas negara gitu ya. Aw min al-awqaf al-khairiyah, atau diambil dari dana-dana wakaf ya yang dititipkan di lembaga-lembaga tertentu barangkali. Alal amali dunia, atas amalan afan, ala amali dini, atas tugas-tugas agama seperti ini, misalkan imam atau muazin atau marbot masjid atau yang semisalnya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Terus bedanya siapa? Kan mudah baik ngambil upah. Ya. Nah, jadi bedanya itu dari sisi tuntutan. Ya. Yang namanya hadiah kan ya sememberinya lah ya. Dikasihnya misalkan. Misal ya, karena dia diberi tugas pokoknya kamu 5 waktu harus azan. Berarti kan dia harus fokus dan kalaupun nyambi kerjaan yang tidak mengganggu itu. Atau kamu harus menjadi imam sholat 5 waktu. Berarti kan dia harus fokus dalam sholat 5 waktu. Kalaupun harus mengambil cari pekerjaan yang tidak mengganggu tugas itu. Nah, kan belum tentu namanya kerjaan kadang juga sampai sore. Ya kan? Tukang baik kan dari pagi sampai sore lah. Jadi muadzin jadi imam tetap ya susah. Ya kan? Berarti gak bisa jadi tukang. Ya. Gak bisa jaga toko. Jaga toko sedikit-sedikit. Ditinggal azan. Nah, kalau di Saudi barangkali mungkin ya. Ya. Kalau di sini lah. Dia ngarep. Sholat tutup toko nih. Padahal lagi ake-ake wong sing ngarep tuku. Nah. Misal. Maka kan berarti dia harus punya fokus. Gak bisa benar-benar mencari uang dengan serius itu barangkali susah. Maka boleh dia mengambil ya sekedarnya. Misalkan ada dana untuk tukang azan atau imamnya, taruhlah misalkan 1 juta atau ini juga imamnya barangkali 1.5 juta misal. Ya meskipun kalau kerja dia bisa dapatkan 5 juta. Ya tapi kan dia tidak menuntut itu, ya kan? Dia enggak loh, saya kalau kerja aja bisa 5 juta, kalau kamu mau mengangkat saya menjadi muadzin, ya harus gaji 5 juta sebagai pengganti tadi, saya kerja bisa 5 juta kok. Nah, ini namanya tadi. Tapi kalau dia mengambil ini sajalah. Sepemberiannya, semampunya pemberian itu. Enggak menuntut berapa-berapa, itu yang boleh. Tapi kalau menuntut harus segini-segini, kalau enggak mau, nah itu berarti karena dunia. Tapi kalau berapapun diberi dia menerima, berarti itu bukan karena dunia. Nah, itu diantara bedanya. Kalau enggak segini, enggak. Jadi imam, ya bolehlah. Tawar-menawar. Gue lihat imam sing gajinya paling gede nanti. Tawar-menawar. Nah, kaya sing. Maulah kalau di sana, kalau di tempat yang lain, enggak maulah gajinya sedikit. Misal. Berarti ini untuk dunia. Ya. Untuk dunia. Hayya barakallahu fikum. Nah ini. Di anna man arada al-qiyama bihi la yatamakkan min dhalika illa bihadha al-martab. Karena orang yang ya ingin menunaikan tugas-tugas ini tidak mungkin ya melakukan perkara itu kecuali dengan adanya ya bantuan seperti inilah, penopang ya. Kalaupun dia diberi kesempatan untuk dagang apa, dagang sendiri, nanti kan yang namanya dagang sendiri kapan saja tutup ya, tidak ada yang marahin, tidak ada yang komentarin ya, dagang-dagangnya dewek buka misalkan Kentucky, ya bukan Kentucky di sini, tak apa ya. Bukan Kentucky di Amerika ya. Fried chicken lah, misalkan. Atau apalah, bubur kacang hijau. Atau apa kan, kapan-kapan tutup. Ya, tidak masalah. Nah, bisa. Tapi kan hanya sampingan. Ya. Jadi, untuk sekedar melengkapi. Tidak mengganggu tugasnya. Jadi, memang perlu ada, ya semacam tadilah. Apa semacam kayak, dana bantuan lah. Liyakuma binafaqati nafsihi wa nafaqati man ya'ul, agar bisa memberikan nafkah dirinya sendiri dan menafkahi orang yang memang ditanggungnya. Wa hadza huwa madzhabu jumhur ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama boleh mengambil ya tadi semacam ya bukan upah ya, semacam hadiah atau semisalnya dari masjid atau yang menawarkannya atau dari negara atau dari sebuah lembaga, tetapi bukan tadi bukan tawar menawar. Nah, barakallahu fikum. Bukan gaji. Nah, baik. Ini berarti salah satu poin. Ya, kalau ingin mengangkat seorang muadzin yang tetap, tapi kayak gini jarang di tempat kita ya. Umumnya ya sing sempat azan ya azan manalah. Nah, di sini ada santri alhamdulillah banyak santri bisa dikilir. Kalau tempat-tempat umum ya sing sempat ya kan. Tetanggane paling azan ku balik-balik maning ya kan. Wayah azan krungu azan langsung nang masjid sedela azan. Nah, terus pulang lagi baru siap-siap sholat. Nah, ada yang rajin ya dari awal Masya Allah. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Kadang ada ya apa banyak masjid yang tidak ada azannya, tidak ada azan, tidak ada sholat. Anane mung cuma maghrib isya tok, subuh kala-kala nek tangi lilir, ya kan. Duhur asar sepi, ya kan. Budulanan bocah malah rame ini nang bocah dolanan, ya, repot. Ayo barakallahu fikum. Tidak sedikit masjid yang seperti itu. Tidak ada yang ngurusi. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ahibati fil azzakumullah. Hadis berikutnya ini masih terkait dengan tadi ya. Ini baru satu poin terkait dengan yang sepantasnya menjadi muadzin. Kalaupun ada azan muadzin tetap, nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian nah kalau nanti muadzinnya bukan muadzin tetap. Baik, hadis berikutnya. An Malik Ibnu Al-Huwairits radiyallahu anhu. Malik Ibnu Al-Huwairits qala, beliau mengatakan qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum, idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum, jika waktu salat telah datang, ya, maka hendaklah salah seorang dari kalian itu melakukan azan. Al-Hadis akhrajahu sab'ah, ya, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nah, baik, kaitannya dengan sifat muadzin apa di sini? Poin yang pertama, ketika Nabi mengatakan idza hadaratis shalah, jika sholat telah hadir atau waktu sholat hadir. Maka dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama bahwasanya seorang muadzin itu adalah orang yang amanah dan Poin pertama amanah dan tahu ngerti waktu masuk apa? Ngerti masuknya waktu sholat. Nah, jadi dia ngerti waktu masuk apa? Ngerti masuknya waktu sholat. Ah, kebalik-kebalik ngomongnya. Ngerti masuknya waktu sholat. Jadwal sholat lah kemarinnya. Dan amanah. Yang namanya amanah itu enggak asal-asalan lah. Yang penting azan lah. Dia tahu sebenarnya tapi lah sedelok mana itu setelah apa pula. Urung lepung kok rampung azan tuh lembu masuk waktunya ya. Ini kan orang enggak amanah. Enggak tepat waktu. Asal-asalan. Ngerti waktunya. Tahu sekarang apalagi zaman sekarang kan. Nah, jadwal sholat di mana-mana. Di HP aja ada. Nah, apalagi ditambah papat pajangan jadwal sholat atau jam sholat, ya jam waktu sholat macam-macam. Nah, perlu orang yang amanah, orang yang amanah. Kalau zaman dulu ya, ngerti kapan waktu masuknya waktu sholat, karena dulu kan tidak semua orang memperhatikan ya. Makanya seorang muadzin zaman dulu itu beratnya di antara beratnya dia itu harus memperhatikan kapan waktunya zawal, ya kan? Oh matahari masih di tengah, zawal sedikit diperhatikan. Kapan masuk waktu asar diperhatikan bayangannya. Kalau sekarang enak tinggal lihat jam. Ya. Zaman dulu kan harus lihat kayak gitu. Nah, baik. Nah, jadi perlu ilmu harusnya. Nah. Jadi tahu waktu masuk masuknya waktu sholat ya, kemudian dia amanah ya. Karena berdasarkan hadis ini azan tidak diperkenankan kecuali setelah masuk waktunya idza hadaratis sholat, jika waktu sholat telah masuk, telah hadir sebagaimana pelajaran yang telah lalu, kecuali sholat apa? Sholat subuh. Kecuali sholat subuh boleh azan sebelum waktunya. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau ada azan yang sebelum waktunya, hendaknya ada azan kedua setelah masuk waktunya. Tapi sebagian ulama tidak mempersyaratkan itu. Nah, kemudian dari penggalan hadis yang kedua, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaklah ya melakukan azan untuk kalian ahadukum, salah seorang dari kalian. Dari hadis ini para ulama mengambil pelajaran bahwasanya seorang muadzin harus seorang muslim. Ya, syaratnya seorang muslim. Dari kata ahadukum, salah seorang dari kalian, kalian ini adalah muslim. Nah, bukan dari yang lain, ya. Enggak sah adanya seorang yang kafir. Nah, baik. Ini dua poin ya yang hendaknya ada pada seorang muadzin. Selain yang pertama tadi ya, pertama tadi kalau hadis yang sebelumnya terkait dengan dia azan memang karena Allah bukan karena minta dunia ya. Kemudian dari hadis ini dapat dua poin atau tiga ya. Dia adalah orang yang amanah, orang yang ngerti waktunya sholat, dan dia adalah seorang muslim. Nah. Kemudian ahibati fillah azzaqullah. Nah. Hadis berikutnya tidak terkait, maka di sini Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu taala menambahkan ya poin-poin yang lain berdasarkan hadis yang lain ya, yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, yaitu Bulughul Maram. Sebagian sudah kita sebutkan ya, sudah sebutkan, tetapi karena terpisah kita kumpulkan di sini barangkali ya. Di antara yang sebaiknya ya, kalau ada menjadi seorang muadzin ya, itu adalah orang yang suaranya itu keras bagaimana telah lalu. Ya, sebagaimana yang telah lalu. Ya. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah ya, Ibn Zaid untuk mengajarkan azan kepada Bilal. Padahal Abdullah bin Zaid yang tahu, yaitu mimpi, yang bermimpi itu. Nabi mengatakan, alqihi ila Bilal. Sampaikan, ajarkan azan itu kepada Bilal. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu anda minka sautan. Karena dia, yaitu Bilal, lebih, suaranya itu lebih memanggil. Lebih memanggil, lebih keras. Lebih keras. Berarti di antara poin yang harus diperhatikan seorang muadzin adalah yang suaranya keras, lantang. Nah, kadang-kadang meskipun pakai mikrofon, kalau suaranya lirih, ya lirih baik, ya kan? Tapi lirih baik, kayak si azan, si sahabat ini, sayup-sayup. Nah, misal. Meskipun pakai mikrofon. Nah, ada juga yang tanpa mikrofon, sudah keras juga. Barangkali sudah kedengaran juga ada. Masya Allah, ya. Nah, ini. Pas itu, kalau pas listrik mati, suruh naik ke atas, suruh azan, ya kan? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kemudian yang lainnya yang disebutkan oleh beliau di sini, nah, yaitu yang bagus suaranya. Suaranya bagus, ya, kalau ada. Ya. Ini berdasarkan hadis yang pernah juga kita bahas, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a adzan Abi Mahdzurah. Nabi alaihi salatu wasallam mendengar adzannya Abu Mahdzurah. Fa'ajabahu sautuhu. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam merasa takjub terhadap suara Abu Mahdzurah ini. Fa'allamahu al-adzan. Maka langsung Nabi sendiri alaihi salatu wasalam yang langsung mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah lagi. Nah, sebagaimana hadis yang telah lalu. Intinya apa? Mendengar takjub dengan suaranya Abu Mahdzurah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan azan secara khusus kepada Abu Mahdzurah. Ini menunjukkan yang disarankan terkait dengan muadzin yang suaranya itu bagus, ya. Yang suaranya indah merdu gitu, ya. Nah, ini sunnah. Baik, itu tadi, ya, beberapa poin yang harus ada pada seorang atau yang harus atau yang hendaknya ada pada seorang muadzin. Ya. Seorang muslim, ya, tadi yang barusan, yang ini syarat kalau ini, ya, harus, ya. Kalau tidak muslim tidak sah. Kemudian dia adalah orang yang amanah, wal muadzinu mu'taman, ya, muadzin adalah orang yang dia itu dipercaya. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ya, muslim amanah, ngerti waktunya salat, ya, ngerti waktunya masuk salat, kemudian jadi apa, muslim amanah, ngerti waktunya sholat. Kemudian tambahan dari tadi, ya, suaranya keras, ini sunnah, ya. Suaranya bagus, ya. Ini juga dianjurkan. Kemudian tadi, tidak meminta upah. Enggak meminta gaji, ya. Timbal balik. Ngergani gampangnya. Mau azan kalau sekian. Nah, tarif, ya. Pasang tarif, Masya Allah. Jadi muadzin, jadi imam, masa pasang tarif kayak apa, baik. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau misal, ya, itu ada semuanya. Kemudian sing dipilih sing di. Semua kriteria tadi ada. Ya. Ada beberapa orang di situ suaranya juga sama-sama keras. Kon adzan juga podo baik bagusnya, ya kan? Ya, kemudian dari sisi masalah amanah, masalah ilmu, ya ada. Kemudian tidak minta gaji, pokoknya sudah digaji pun tidak apa-apa. Duit wis akeh, ya kan? Misal, ya kan? Sudah punya usaha, tinggal nyuruh-nyuruh tok sih, ya kan? Misal, ya kan? Tidak perlu. Tidak masalah. Terus yang dipilih yang mana? Ya. Yang dipilih yang mana? Bingung. Nah, maka disebutkan oleh sebagian ulama, jika ada kriteria-kriteria itu ada, kemudian tidak ada yang ditunjuk sebagai tetap, maka ditunjuk yang paling dipilih oleh jamaah di sekitar situ. Jadi jiron istilahnya kalau para ulama, ma ikhtarahu al jiron, yang dipilih oleh para tetangga sekitar. Tetangga orang-orang sekitar itu lebih milih mana? Oke, baiklah. Apa namanya? Anak kampung. Yang lainnya bagus sama seperti tapi pendatang dari luar rezeki ibalah. Anak kampung lah lebih mengutamakan barangkali kan kayak gitu. Ini yang dipilih oleh jiran. Sayyid. Kalau jirannya tetangga-tetangga di sekitar jamaahnya juga bingung kon milih, lah berbahaya. Terakhir yaitu qur'ah. Undian ya, undian. Pingsut, nah, gamsut atau pingsut atau apalah monggo, terserah. Undian boleh pakai undian. Nah, itu yang terakhir. Termasuk demikian ini kalau misalkan ya pas di masjid sama-sama nunggu dua orang ini, misalkan ada dua orang sama-sama yang biasa muazin, ya kan nunggu sengarap azan siapa? Nah. Saleh lagi pas listriknya mati, ya kan nggak pakai mikrofon. Terus pas bareng-bareng saling nunggu, udah bayi nunggune pas bunyi-bunyi kabeh bareng. Nah terus siapa yang melanjutkan? Nah, sama, ya qur'ah, undian. Nah, atau kalau sebelum itu pada bingung lah gamsut bayi siapa misal, boleh kayak gitu. Nah, jadi itu tadi ketentuan-ketentuan menjadi seorang muadzin yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Berapa menit lagi? Sudah masuk waktu? Sudah ya? Baik. Barangkali itu kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ala alihi wa sahabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan? Atau azan dulu atau pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu. Barakallahu fikum. Yang terkait dulu barangkali. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan di sini. Di luar pembahasan. Seorang dikasih uang jajan. Ya, bocah lah ya. Santri, bu, apa punya dikasih uang jajan lah. Namanya uang jajan biasanya kan bocah. Ya kan? Ya, orang tua kayaknya orang-orang bukan uang jajan. Ya. Uang jajannya gede sih. Orang tua. Ah, repot. Atau semisalnya. Oh, semisalnya ya bisalah. Lalu kita berikan kepada orang lain, masya Allah, dengan niat sedekah. Apakah yang dihitung memberi sedekah orang tua kita ataukah kita sendiri? Nah, sing itu pahala si siapa? Orang tua yang ngasih kita sangu ataukah kita? Nah, masya Allah. Karena ada yang memberitahu saya sesuatu itu dihitung sedekah juga. Nah, barakallahu fikum. Gini pun bang, gini ki pertanyaan ada orang yang diberi, ya diberi. Ini secara umum lagi ya. Tadi kan pertanyaannya seorang anak santri atau anak siapa dikasih uang oleh orang tuanya buat uang jajan, tapi malah buat sedekah. Ini yang dapat pahala siapa? Anaknya yang sedekah tadi ataukah orang tuanya? Karena si anak kan belum kerja masih dikasih. Ya kan. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini yang mendapat sedekah pertama adalah yang mensedekahkan, karena hukum asalnya sebuah harta jika sudah diberikan maka itu sudah berpindah kepemilikan. Ketika harta itu diberikan kepada seseorang namanya diberikan menjadi hak milik, maka tasarruf al-mal terkait dengan pengelolaan harta itu sudah diserahkan kepada orang yang diberi. Maka jika sudah seperti ini, jika pengelolaan harta itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada orang yang diberi, maka itu menjadi hak yang apa namanya, sudah menjadi milik orang yang terakhir memegang harta itu. Maka ketika dibelanjakan untuk apapun itu, maka menjadi tanggungan orang yang membelanjakan, yang sudah dikasih ini si anak. Kalau dipakai untuk kebaikan, dia yang mendapatkan pahala. Kalau dipakai untuk kemaksiatan, dia yang mendapatkan dosa. Bukan kemudian dungguan terus, wong tuanya dapat dosa. Karena orang tuanya ngasih bukan untuk berbuat dosa. Kasih nilai nggo sangu buat beli jajan. Jangan buat beli sesuatu yang dosa, maksiat ya. Misalkan. Karena itu sudah diserahkan, sudah di tasarufnya, pengelolaannya itu sudah diberikan kepada si pembeli, maka apa namanya, pahalanya itu adalah pahala orang yang mensedekahkan tadi. Meskipun orang tua dari awal, dari asal ketika memberikan, itu sudah mendapatkan pahala. Pahala sedekah kepada anaknya. Ima wajib, ima sunnah. Tergantung. Untuk apa itu? Ya. Nah, karena memang itu anaknya yang menjadi tanggungan dia, nafkah dia. Untuk keperluan yang wajib bagi si anak. Ya, nafkah yang wajibah, yang wajib. Orang tua harus memberikan. Orang tua dapat pahala. Bahkan kalau tidak memberikan, berdosa. Sudah dapat pahala di situ orang tua. Ketika sudah diserahkan anak, ya sudah. Itu menjadi sudah hak anak. Demikian pula jika seseorang, misalkan, ya, saya ngasih orang lain uang, misalkan 100 ribu. Tak kasih. Ya. Ya sudah, saya dapat pahala dari situ, sudah. Pertama, sudah. Kalau dianya itu dipakai buat apa, pakai apa, udah urusan dia. Sudah urusan dia. Ya. Kalau dia sedekahkan lagi, dia dapat pahala. Ya. Dia dapat pahala. Naam. Baik, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau tadi misalnya, seorang anak bersedekah, dikasih uang jajan, saya dapat uang ini kan dari orang tua. Ya. Kalau dia niatkan, saya niatkan pahala sedekah ini untuk orang tua saya juga. Maka orang tuanya pun mendapatkan pahala dari sedekahnya si anak itu. Karena niat si anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga terkait dengan perpindahan harta dari satu ke yang lain, itu sudah terputus ketika sudah menjadi hak kepemilikan. Maka ketika harta itu dibelanjakan untuk hal-hal yang, ya tergantung, untuk yang baik mendapatkan pahala, untuk hal yang jelek mendapatkan dosa. Yang berdosa atau yang mendapatkan pahala, asalnya adalah orang yang membelanjakan itu. Adapun orang yang sebelumnya memberi, itu hukum asalnya sudah terlepas. Ya. Sudah terlepas. Wallahu a'lam bisa. Kecuali misalnya, ngerti anaknya ki arep melakukan kemaksiatan. Ki sile, sangoni ki, wis tambah. Arep nginum ki, tambah akeh ki. Misal. Nah, arep bermaksiat apa, arep judi ki, tak tambahi bentuk tambah akeh, pokoknya menang. Nah, itu dosa yang ngasih. Karena tahu akan dipakai untuk maksiat. Tapi kalau orang tuanya yang ngasih, tidak tahu pokoknya ini uang jajan kamu le. Manfaatkan untuk yang benar, yang baik. Ternyata dipakai yang jelek, yang dosa si anak. Orang tua tidak dapat dosa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.